Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala: wa amma at-ta'rifu fal muradu bihi al-'alamiyyatu wa tamna'u as-sarfa ma'a wazni al-fi'li ka Ahmada wa Yazida ma'a al-'adli ka Umara wa Zufara مع التأنيث كما تقدم ومع التركيب المسجئي ومع الألف والنون كعثمان مع الأجمة كما سيأتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأما فقال الخطابي صاحب المتممة وأما تعريف adapun تعريف فالمراد به العالمية yang dimaksud dengan تعريف adalah العالمية. Definisi atau istilah تعريف ini datang ya di dalam syair ya. Di dalam syair ijma' wazin adilan annis bima'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula bi ma'rifah, maksudnya bi al alamiyah. Baik, maka yang dimaksud dengan ta'rif di sini adalah al alamiyah. Tamna usarfa ma'a wazni fi'li. Namun alamiyah ini dia mencegah sorof, mencegah tanwin pada isim ya, itu dengan wazan fi'il ka Ahmada wa Yazida, wa Yazida. Baik, dengan Ahmad dan Yazid. Contoh dari beliau ini isyarat bahwasanya ya, wazan fi'il yang menyertai alamiyah yang yamna' minas sarf itu enggak terbatas pada wazan af'alnya. Namun semua fi'il madi, bahkan di awal-awal tadi kita sudah contohkan mengenai intalaqa dan wazan-wazan fi'il yang diawali oleh hamzah wasal. Ketika dia sudah berubah menjadi nama ya, hamzah wasalnya berubah menjadi hamzah qata. Nah, fi'il mudhari juga demikian, yazidu, zada, yazidu. Nah, bahkan juga dengan bina lil majhul, yudrabu, yadribu. Taib. Wa ma'al adl, dengan adl. Ini adl sudah kemarin. Ka Umar wa Zufar. Wa ma ta'nis, ta'nis juga sudah kama taqaddama. Ya, ta'nis itu ada dua, ta'nis alif. Ta'nis alif ada dua, alif maksuro dan alif mamdudah. Ya, dia dengan satu ilah aja yang menempati dua ilah, karena dia ada pada isim, ada pada alamiah, juga bisa pada sifat. Nah, kemudian juga ada ta'nis. Ta'nis hanya pada alamiah. Nah, ta'nis terbagi menjadi tiga lafzi, ya, yang lafadznya aja ta'nis, namun dia muzakkar, ya, hamzah, hamzalah, ta'nis. Kemudian ta'nis apa? Ma'nawi. Ma'nawi faqat. Semisal lafat-lafat ta'nis namun enggak ada ta'nisnya. Dengan syarat tiga syarat. Apa? Zada sulasiyan. Ya. Sulasiyan apa za kemarin apa ketentuannya? Hah? Taib zaidan ala salasati aruf. Lebih dari 4 huruf, Su'ad, Maryam, Zainab atau sulasiyan muharrakal wasat, saqar atau sakinal wasat, ajamian ni sulasiyan. Kajur, kajur, jur itu apa jur? Isim balad di Faris di Persia, nama negeri di Persia. Wa ma'a tarkib al masji, dengan tarkib, tarkib itu susunan, al masji, tersusun dari dua. Wa ma'al alif wa nun, dengan alif dan nun. Wa ma'al ujmah, dengan ujmah, kama sayati, sebagaimana akan datang nanti. Ayo lanjut baca rizki. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu fal muradu bihil alamiyatu ay duna ghairaha duna ghairiha minal ma'arifi lianna ta'rifa al mutmarati wa asma'il isyarati والموصولات لا يجاد إلا في المبنيات wa man'u sarfi min ahkamil mu'rabati wa ta'rif. Ini dulu. Fal murad bil alamiyah aiduna ghairiha. Bukan selainnya minal ma'arif. Selainnya dari ma'arif, ya. Namun yang dimaksud alamiyah ini, ya, perhatikan. Alam. Antum kalau belajar ya ma'rifah kan ada alamnya. Ada alam, ya. Namun ini bukan yang alam apa namanya? Bukan yang selainnya dari berbagai ma'rifat. Kan disebut di sini at-ta'rif. Namun yang dimaksud di sini hanya alam. Kan ma'rifah ada ma'rifah nakirah. Kalau ma'rifah ada 6. Ya, domir. Ya, domir, kemudian alamiah, alam, kemudian apa? Isim isyarah, isim mausul. Kemudian ada alif lam dan semua yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 hal tadi. Nah, yang dimaksud dengan alamiah ya, yang ma'rifah di sini hanya alamiah, duna ghairiha minal ma'arif. Bukan ma'rifat-ma'rifat yang lainnya tadi, isim isyarah, domir, isim mausul, ada alif dan lam, bukan. Paham sini? Li'anna ta'rifal mudmarati wasma'il isyarati wal mausulat. Karena definisi dari domir-domir, isim isyarah, isim mausul, la yujadu illa fil mabniyat. Itu enggak didapati kecuali pada mabniyat. Mereka semua isim-isim mabni. Ya. Taib. Wa man usarfi min ahkamil mu'rabati. Sedangkan ya, pembahasan mamnu min asarf itu dari hukum-hukum mu'rabat. Ngerti sini ya? Yang dimaksud dengan at-ta'rif itu adalah alamiah. Kenapa alamiah saja enggak masuk domir, isim mausul, al dan seterusnya itu enggak masuk, itu bagian dari isim-isim mabniyat. Nah, lanjut Rizki. Tadi bagaimana? Ayo Rizki. Wa ta'rifu bi al wal idafatu yaqtadi injiraro ghairil munsharifi bil kasrati fala yatasawwaru qaunuhuma sababan liman isarfi falam yabqa illa ta'rifu bil alamiyati. Baik. Nah, kemudian ma'rifah yang lainnya setelah domir, mausul, mau kemudian isim isyarah. Ya, kan ada isim yang pakai al dan idhofah. Nah, itu yaqtadi injirara ghairul munsharif. Ya, itu menuntut dimajrurkannya selain munsharif bil kasrati dengan kasrah. Fala yatasawwaru kaunihima sababan. Maka tidak di apa namanya? Fala yatasawwar, artinya tidak bisa diasumsikan keadaan keduanya sababan sebagai sebab liman isarfi bagi tercegahnya isim dari sharaf atau tanwin. Ya, kalau begitu falamiyah baqa illa at-ta'rifu bil alamiyah. Maka enggak tersisa lagi melainkan definisi dari at-ta'rif di sini maksudnya adalah al-alamiyah. Ya, nama kota, nama orang. Terus wa qawluhu wa tumna'u sarfa ila al-akhir ay anna al-alamiyata tamna'u sarfa ma'al tamna'u bukan tumna. Tamna'u. Tamna'u sarfa ma'al ilali al-lafdiyati kulluha kama taqaddama wa kama sayati. Taib. Wa tamna'u sarfa. Nah, alamiyah ini dia mencegah sharaf, mencegah tanwin dengan wazan fi'il, dengan ya. Ya, itu dengan adl ya dan seterusnya. Ai annal alamiyah tamna'u sarfa. Alamiyah dia itu mencegah sharaf ma'al illali al-lafdiyah dengan ilah-ilah lafdiyah itu. Ya. Aina kulluha kama taqaddama wa kama sayati. Semuanya itu atau kulliha ya. Taukid dari illah ilal. Semuanya itu kama taqaddama sebagaimana telah berlalu, yang berlalu itu pada ma'al adl ya, ta'nis, wazan fi'il ya, wa kama sayati dan yang akan datang. Berarti yang belum disebutkan apa? Ma'at tarkib, ma'a ziyadah alif wa nun ya. Satu lagi apa? Hah? Mal ujmah ya. Kan 6 aja dia. 6. Taib. Wa ma tarkibu fal muradu bihi at-tarkibu al-masji. Maka yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib al-masji al-makhtum bi ghairi waih, yang diakhiri dengan selain waih. Kalau ada waihnya berarti dia mabni. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan ghairu munsharif. Semisal si bawai ahli nahwu. Ya, ada yang mengatakan dia adalah isim ghairu munsharif. Namun yang paling kuat dia adalah isim mabni. Maka antum katakan jaa si bawai raaitu si bawaihi, jaa si bawaihi raaitu si bawaihi marartu bi si bawaihi. Ada yang mengatakan dia ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif jaa si bawaihu. Raaitu si bawaiha marartu bi si bawaiha. Baik. Ka ba'labakka, ba'labak itu tarkib ba'lun dan bakkun. Dua nama. Ba'lun berhala, bak nama kotaknya. Ya, berhala yang ada di kota tersebut, bak. Ya, hadara maut. Hadara jelas. Maut juga jelas. Ya. Baik. Apalagi yang semisal ini, ma' dikarib. Ah, itu. Nah ini dia berarti terkib tersusun dari dua bagian, dari dua isim melebur jadi satu isim, jadi satu alam. Ya, maka ba'labakka ghairu munsharif. Marartu bi ba'labakka, begitu. Marartu bi hadara mauta. Wala yamna'u sarfa illa ma'a al-alamiyah. Dan bak tarkib masjid ini enggak, dia enggak mencegah sorab kecuali dengan alamiah. Tidak ada pada wasfiah, enggak ada wasfiah yang tarkib. Ya. Baca lagi Rizki sedikit. Wa qala al-muallifu wa amma at-tarkibu fal muradu bihi. Oh ya, Pak, syarahnya aja. Oh, syarahnya. Qauluhu wa amma at-tarkibu ay al-mu'tabiru bihi. Al-mu'tabaru. Al-mu'tabaru bihi fi man'i sarfi. Taib, ada pun tarkib yaitu al-mu'tabar. Nah, ini yang di ya, yang di apa, yang mu'tabar, yang diacukan, yang dijadikan acuan pada ya, sebagai sebab dari mana' minas sarf. Terus wa qawluhu at-tarkibu al-masjiyu. Al-masju huwa al-khaltu. Khaltu. Khaltu berarti tercampur. Berarti tarkib masji, tarkib yang tercampur. Ay, yaitu? Ay tarkibun mamzujun. Tarkib yang tercampur. Berarti tergabung. Nah, terus wahuwa? Wahuwa kullun ismaini. Nah, kullu ismain. Kullu ismaini ju'ila isman wahidan manzilan. Munazzalan. Munazzalan. Sanihima minal awwali manzilatin. Manzilata. Manzilatan. Manzilata mudof. Manzilata ta'it ta'nisi mimma qoblaha. Baik. Ya, kullu ismain. Setiap isim yang ju'ila isman wahidan. Yang setiap dua isim. Ismain dua isim. Dijadikan sebagai satu isim. Munazzalan sanihima minal awwal. Yang isim keduanya itu munazzalan, diposisikan, ditempatkan, ya, dari yang pertama diposisikan manzilah tata ita'nis, seakan-akan ada ta'nis mimma qoblah, dari yang sebelumnya, ya, seakan-akan ada ta'nis, berarti penyebab mana minasarab juga, ya, terus ai fi annal i'raba 'alal 'ajuzi wa ma qablahu mulazimu lihalazimun mulazimun lihalatin wahidatin wa hiya al-fathu ka ba'da bakka wa hadra mauta aw sukunu in kana mu'talan bil ya'i ka ba'di kariba. Baik. Ai fi annal i'rab, kasih ke si Sodik. Ya. Yaitu apa namanya, bahwasanya i'rab alal ajuz, ajuz itu yang di belakang, yang belakang, ya, kalau yang depan sadarnya namanya, yang belakang ajuznya, ya, ajuz, bukan ajuz, kalau ajuz ada wawunya nenek-nenek. Taib, yaitu i'rab pada yang belakang wa ma qablahu dan yang sebelumnya mulazimun, mulazimun itu mengharuskan li halatin wahidatin. Mengharuskan satu keadaan. Wa hiya al-fathatu. Yaitu fathah. Semisal ba labak hadram mauta. Ya. Atau sukun. Ya, mengharuskan sukun yang sebelumnya. In kana mu'talan bil ya, kalau yang isim yang pertama mu'tal dengannya, semisal ma'di kariba. Ma'di kariba. Nah. Terus baca. Qala syarih rahimallahu taala wa qauluhu ka ba'labak huwa alamun ala baladat baldatin ala buldatin fi syami murakkabun min ba'lin wa huwa ismu sonamun ka wa huwa ismu sonamin kana liqauli ilyas liqaumi ilyasin ai ilyas tu ujmah itu liqaumi ilyasa alaihi salamu kama fit tanzili atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin wa min bakin wa huwa ismu sahibi sahibin sahibi benar sahibi wa mudaf wa mudafun ilaihi wa huwa mudaf hadhil buldatu hadhil buldati thumma ju'ila isman wahidan mamnu'an minas sarfi lil alamiyati wat tarkibil masji taqulu hadhihi ba'la bakku wa ra'aytu ba'la bakka wa marartu bi ba'la bakka biduni tanwinin. Baik. Contohnya di sini kata beliau ba'la bakku, ba'la bakka. Huwa alamun, dia adalah alam ala buldatin, pada sebuah negeri fi Syam, yang ada di Syam. Kalau disebut Syam berarti itu sekarang itu Palestina, Lebanon, Filistin, Lebanon, kemudian Suriah, Urdun, Yordania. Enggak. Irak bukan. Israel lah. Dinyaplok. Enggak masuk Israel. Ya, Israel enggak masuk. Israel. Enggak masuk itu. Ya. Walaupun dia berada di Syam, namun kita enggak anggap. Ya, enggak anggap. Jangan ngakuin ya. Jangan antum seperti si Muhammad bin Zaid, siapa tuh yang jadi nama tol itu di situ tuh. Muhammad bin Zaid, pemimpin dari Uni Emirat Arab. Itu dia yang menjalin bilateral negara Arab dengan Israel. Ya, dengan Israel. Taib, kita jangan ngakuin. Masa kalah antum sama Jokowi? Jokowi aja sampai hari ini enggak mau bilateral kan? Dengan Israel. Taib. Mana lagi tadi? Ya, dia ada di Syam. Murakkabun dia berarti murakkab, tersusun min ba'lin, dari ba'lin. Siapa itu ba'l? Wa huwa ismu sonamin. Ada, dia adalah nama sebuah berhala. Kana li kaumi Ilyasa, yang ada di kaum Nabi Ilyas alaihi assalam. Kama fitanzil, sebagaimana di Al-Quran. Atada'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian malah menyeru, berdoa, meminta kepada ba'lan, berhalanya? Wa tadaruna ahsanal khaliqin, dan kalian malah meninggalkan ahsanul khaliqin. Siapa ini? Allah tabaraka ta'ala. Baik, berarti asal kata ba'lannya munsharif ya. Karena di sini i'rabnya atada'una ba'lan. Ya, kata Allah atada'una ba'lan. Ba'lannya sini i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih mansub. Wa alamatun nasbih al-fathah, muqaddarah atau zahirah? Zahirah. Zahirah. Pakai tanwin ya? Berarti aslinya apa? Munsharif. Baik. Jadi enggak perlu dirinci lagi awalnya munsharif atau enggak. Ketika dua isim melebur jadi satu, ya, di alamiah udah berarti dia ghairu munsharif. Enggak perlu dilihat lagi awalnya munsharif atau ghairu munsharif. Ah. Baik, mana lagi tadi? Wa min bakkin, nah juga terdiri dari bak. Bak itu apa? Wa huwa ismu sahibi hadhil buldah. Bak ini nama nama dari orang yang ada di negeri tersebut. Summa ju'ila isman wahidan, kemudian dijadikan jadi satu nama. Akhirnya mamnu'an minasarfi, mencegah saraf lil alamiyah wat tarkibi al masjid. Sebabnya karena alamiyah dan tarkib masjid. Masjid tadi artinya apa? Al khalat. Berarti tarkib mamzukh. Ya, tarkib yang tergabung. Maka anda katakan hadihi ba'la bakku ra'itu ba'la bakka marartu bi ba'la bakka biduni tanwinin. Wadih ya, tanpa tanwin. Nah, terus lanjut Sadiq. Wa qawluhu wa hadra mauta huwa alamun ala qatrin fil yamani murakkabun min hadara wa mautun thumma ju'ila isman wahidan mamnu'an minas sarfi lil alamiyati wa tarkibil masji taqulu hadhihi hadra mautu wa zurtu hadra mautu wa marartu bihad wa zurtu hadra mautu muta hadra mauta dia majrur mansub tanda nasabnya adalah fathah. Terus wa marartu bihadra mauta biduni tanwinin. Nah, jelas ya, hadra maut huwa alamun ala qatrin, dia adalah nama bagi kota di Yaman. Murakkabun, dia tersusun dari hadara maut. Summa ju'ila, kemudian dijadikan isman wahidan jadi satu nama. Mamnu'an minasaraf lil alamiyah wa tarkib masji. Nah, contohnya hadihi hadramaut. Hadramaut berarti hadihi mu'annas ya. Zurtu hadramaut mauta marartu bi hadra mauta biduni tanwin. Terus wa kharaja bi qawlihi al-makhtumu bi ghairi waihi al-murakkabu al-masji al-makhtumu bi waihi kasiba waihi wa amra waihi wa nahwihima fa innahu mabniyun ala al-ashhari ala al-ashhuri isim tafdil ashhar benar ala al-ashhari bukan ashhur ashhar af'al. Wa kharaja biqauli al-makhtum bi ghairi waih. Ya, dan enggak termasuk di sini yang diakhiri dengan selain waih, al-murakkab al-masji al-makhtum bi waih. Ya, murakkab masji yang diakhiri dengan waih, si bawai, amrawai, rahuwai, ya, dan selainnya. Karena siba wa siba wai itu tersusun dari dua, siba dan wai, roha dan wai, amra dan wai. Mabniyun alal ashhari, dia mabni berdasarkan pendapat yang paling masyhur. Mabni ala apa? Alal kasri, alal kasrah. Ya, jaa sibawaihi marartu bi sibawaihi, ya, raitu sibawaihi. Ada yang mengatakan dia ghairu munsharif juga, tapi enggak masyhur. Nah. Baik. Wa amma al-alif wa nun az-zaidatan. Adapun alif dan nun yang keduanya tambahan, fayamna'ani as-sarfa ma'al alamiyah. Maka dia mencegah saraf, mencegah tanwin dengan alamiyah. Ini khusus yang alamiah ya. Nanti ada wasfiah dengan alif dan nun. Ka Imran, wa Utsman, ya, Safwan, Marwan, Sufyan. Nah. Wa ma'a sifah. Dan dengan sifah. Ya, kalau sifah sifat-sifat aja. Rahman, ya. Ghadban, Atsyan, sifat tuh sangat marah. Sangat haus. Jauhan, sangat lapar, kaslan, sangat malas. Sak, ya. Taib. Sakran, sangat mabuk. Itu kan sifat semua, bukan alam ya. Namun kalau sifat, bisyarti alla taqbalata. Kalau sifat dia dengan syarat enggak bisa menerima tak. Taib. Kasakran. Ah, baca berikutnya. Hilmi, Hilmi, baca Hilmi. Qala asy-syarih rahimallahu taala qawluhu az-zaidatani ay 'ala al-hurufi al-asliyati fa in kanata asliyataini nahwu musta'anin aw ihdahuma ihdahuma asliyatun nahwu tahanin nisbatun lit-tahni surifat surifatil kalimatu surifatil kalimatu surifatil kalimatu. Baik, perhatikan kan syaratnya sini alif dan nunnya ini zaidatan, tambahan bukan asli ya. Ay alal hurufi al asliyati, dia dua keduanya alif dan nun ini tambahan dari huruf asli. Wa in kanata asliyatain. Nah, kalau ternyata alif dan nun ini asliyah, nahu musta'an. Ya. Ista'ana, yasta'inu, isti'anatan, musta'inun, musta'anun. Nah, isim apa tuh musta'an berarti? Isim maf'ul. Berarti asliyah. Asli. Kan dari wazan ista'ana, yasta'inu, isti'anatan. Ya. Fa huwa musta'inun wa dhaka musta'an. Sering dengar enggak Allahul musta'an? Berarti isim maf'ul. Allah yang tempat meminta, yang dimintai pertolongan. Allah yang dimintai pertolongan. Nah. Aw ihdahuma asliyatan. Asliyatun, atau salah satunya aja antara alif dan nunnya yang asli. Semisal tohan, alifnya zaidah, nisbah li tohnin, namun nunnya asli, maka surifatil kalimatu. Ya. Waalaikumsalam. Hah? Melilit. Kok udah sembuh? Jadi kan udah dikeluarin. Oh, kirain masih melilit. Makan sambal pagi-pagi. Hah? Makan sambal pagi-pagi. Makan sambal pagi-pagi. Itu buah apaan? Buku. Langsung heboh dia datang. Keselin amat ya. Terhenti daras. Udah duduk buruan. Hah? Meja itu mana? Cipe kali. Sakan sono, ambil sono udah. Ah, ya, tadi tohan itu ada asli, yang mana asli? Nun. Begitu juga nanti kalau alifnya itu asli, nunnya zaidah nggak boleh. Jadi syaratnya itu dua-duanya mesti zaidah antara alif dan nunnya. Baik. Nah, semisal musta'an, tohan, nisbah kepada tohan, ya, li tohni, surifatil kalimatu, maka kalimatnya disorot. Baik. Sudah mulai bisa dipahami sini? Lanjut Hilmi. Wa idha tajazaba. Nah. وإذا تجاذب الكلمات وإذا الكلمات وإذا تجاذب الكلمات أصلان أصل يقتضي الزيادة الزيادة وأصل يقتضي عدمها عدمها مفعول dari يقتضي يقتضي عدمها جاز فيها الصرف و wa adamuhu ma'tuf kepada sarfu wa adamuhu tas nahwu syaitanin in kana min syatana bi makna ba'uda in sarfa li isalatin nun li asalatin nuni wa in kana min syata bi makna ihtaraqa lam yansarif liziyadati. Nah. Taip ni dulu. Wa idza tajazaba al-kalimata aslanin aslun yaqtadi az-ziyadata. Nah, apabila asal kalimatnya tadi tajazaba itu kan artinya saling menarik ya. Apabila asal kalimatnya tadi saling menarik ya, kalimat asalnya, kalimat dua asal ya, maka konsekuensinya ada ziyadah. Wa aslun, sedangkan kalimat asal yak tadi itu menuntut ada maha ya. Kalau ada kalimat asal berarti dituntut tidak ada sorof ya. Jaza fiha as-sarfu wa adamuhu, berarti boleh ada sorof, boleh tanpa sorof, boleh tanwin, boleh tanpa tanwin. Contoh syaitan, syaitonin, syaitona, boleh saya katakan gitu ya. Nah, kalau syaitan ini berasal dari kata syatona, berarti ada nunnya ya. Berarti kalau nanti syaitan, berarti nunnya asli. Berarti syaitannya munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif, karena nunnya asli. Nah, apabila syaitan ini berasal dari kata ba'uda ya, apabila syaitan berasal dari kata syatona, apabila syaitan berasal dari kata syatona yang bermakna ba'uda insorofa, maka dia munsharif. Kenapa? Li asalatin nun, karena keaslian nun. Wa in kana min syato, namun kalau syaitan itu berasal dari kata syato, berarti enggak ada nun dan enggak ada alif. Ya, berarti ketika syaitan itu murni ziyadah alif wa nun ya. Ya, ziyadah alif dan nunnya itu murni ziyadah. Nah, bi makna ihtaraqa, syato maknanya apa? Ihtaraqa, apa artinya ihtaraqa? Terbakar, lam yansarif li ziyadati. Ya, berarti dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena ada ziyadah alif dan nun. Taib, saling tarik menarik dia. Ya. Saling tarik menarik. Aslunnya. Ya, al-kalimata aslan, saling menarik. Yang mana nih? Asal apa bukan? Taib. Terus lanjut Ilmi. Wa mithaluhu hasanun minal husni aw minal hissi bi kasril ha'i wa afanun minal ufunati aw minal iffati wa nahwihima. Nah, ini semisal juga yang ini dengan hasan. Hasan dari kata, boleh dari kata al-husni, berarti ada nun, berarti dia ada hasan, berarti gak ada zaidah karena salah satu huruf nunnya asli. Nah, kalau berasal dari kata al-husnu, antum katakan marartu bi hasanin ya, kalau berasal dari kata al-husni. Namun kalau antum katakan unda, dia berasal dari kata al-his bi kasril ha, berarti antum katakan marartu bi hasana. Sama dibikin pula dengan Affan, Utsman ibnu Affan. Nah, itu naruh motornya udah benar belum? Itu kok mobil di luar susah tuh masuk. Hah? Yang motor-motor yang di jalan? Gak ada. Oke. Okay. Nah, Affan, kalau dia berasal dari kata ufunah, ada nun gak? Ada nun gak? Nah, berarti kalau ada nun, berarti Affannya itu gimana? Munsharif. Marartu bi Affanin. Au dari kata iffah, berarti munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Karena murni nunnya gak ada, alif gak ada. Nah, kalau Utsman ibnu Affan, antum maunya yang mana? Usmana. Antum katakan marartu bi Usmana ibni Affanin atau ibni Affana? Mantok. Ibni Affanin apa ibni Affana? Affana kalau sorry. Kan boleh dari kata ufunah, boleh kata iffa. Kalau dari kata ufunah berarti dia muncul. Kalau dari kata iffa baru muncul. Antum mau yang mana? Yang gue muncul aja deh. Kenapa? Ya karena supaya enggak bisa. Lihat maknanya. Ya, kalau dari kata ufunah maknanya buruk. Apa? Busuk, basi. Tuh. Ah. Tapi kalau dari kata iffah bagus maknanya. Iffah. Punya iffah. Ah. Iffah itu apa? Kewibawaan. Ah. Jangan karena sukanya. Apa ada? Males baik. Smackdown nih. Ipa orang tadi enggak karena ufunah sama Ipa ya. Saja dia. Nah ya, berikutnya. Baca Dio, Dio. Hai dia. Suma qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu ka umaruna ka imran ka imrona ila akhir umaruna apa? Imran kan itu dia matan al alifu wa nunu az-ziyadatani az-zaidatani az-zaidatani tamna'una tamna'ani tamna'ani as-sarfi as-sarfa as-sarfa ma'al alam ma'al alamiyati mutlaqan ay sawa'un kana al-isma sawa'un kana al-ismu isim kana itu sawa'un kana al-ismu ala waza wazana ala wazni ala wazni ala wazni apa itu lihat ala wazan kan ada musallasin musallasatil fa musallasil fa ala wazni fu'lanin fa'lanin fi'lanin kan ada musallas fa fa'nya itu boleh tiga berarti boleh wazan fu'lan fa'lan fi'lan terus ala wazni fu'lanin musallasil fa'i nahwi nahu imrona berarti fi'lan wa uthmana wa marwana taib fu'lan marwan berarti fa'lan au ghairuhu nahu ghotafana ghotafana ghotafana wa asbahana wa khurasana taib perhatikan ka imran ila akhir alif dan nun azzaidatan alif dan nunnya itu betul-betul ya zaidah tamna'ani yang keduanya mencegah as-sarfah tanwin ma'al alamiyah mutlaqan secara mutlak itu maksudnya apa sawan kanal ismu ala wazni fu'lani atau fi'lani fa'lani al-musallasatil fa musallasil fa ya yang fa'nya tiga harokat boleh Imran, Uthman, Marwan atau Ghatafan, Asbahan, Khurasan. Ini nama-nama negeri. Ya, Asbahan, Khurasan. Kalau yang Imran, Uthman, Marwan, nama-nama orang. Alamiah. Terus. Wala tamna'ani as-sorfa ma'al wasfiyati ila idhakana lisma ila idhakana lismu idha kana lismu ala wazni fa'lani maftuhal fa'i kama sayati. Nah, wala tamna'u as-sarfa ziyadah alif dan nun dia tidak mencegah sarf ma'al wasfiyah illa idza kana al-ismu kecuali kalau isimnya tadi isim sifat tadi ala wazni fa'lan. Wazni cuma satu fa'lan, maftuhul fa. Kalau pada alamiah boleh fi'lan, fu'lan, fa'lan. Kama sayati. Terus fa'inna Fa in kana ma fihi ziyadati az-ziyadatu ghairu ilmin wala sifatin nasrfi nahu sa'danin ismanab. Baik, fa in kana ma fihi az-ziyadatu ghairu alamin wala sifatin insorofa nahu sa'danin ismu nabtin wa marjanin wa huwa sigorul lu'i. Baik. Nah, fa in kana ma fihi az-ziyadah. Nah, kalau ternyata ziyadah tersebut ziyadahnya ziyadah alif dan lam tadi, ghairu alamin, dia bukan alam. Kan kalau Marwan, Utsman, Sufyan itu alam. Ya, Khurasan, Asmahan alam. Wala sifatin, bukan pula sifah. Ya, kan kalau Jau'an itu sifah, Atsyan sifah, Ghadban sifah, Kasran sifah. Dia bukan alam, bukan sifah. Berarti gimana? Ada tambahan alif dan nun, insarafa. Berarti munsharif. Sa'dan nama orang. Nab ismu nabtin, nama orang. Nama tamak, tumbuhan. Marjan nama sirup. La is sigoru lu'lu. Mutiara yang kecil. Burhan. Itu nama alam bukan? Bukan. Sifah bukan? Bukan. Berarti dia munsharif. Ya, burhan. Ada enggak? Oh, kita lagi ngomong ini tuh Indonesia. Bodo amat, mantok juga di bahasa Nigeria itu artinya kelabang kali. Bodo amat. Lo di Indonesia dibayangin. Orang kita lagi bahasa Arab kok. Ini kita lagi bahas itu ya. Furqan. Furqan nama alam bukan? Bukan. Sifat bukan? Bukan. Berarti dia munsharif tetap bukan? Nah, jangan sebut lagi mantok nama orang itu. Mantok di bahasa Kamerun tahu apaan? Iya, kecubung kali jangan-jangan. Iya. Jang. Aduh, arah deh. Baik, waduh ya, jelas. Wal uzma. Wa ammal uzma fal muradu biha. Nah, berarti uzma ini ma'al alamiah atau wasfiah? Ma'al alamiah. Fal muradu biha, maka yang dimaksud dengan uzma antakunal kalimatu min awdha'il ajmi ajamiyah. Ya. Apa namanya? Kalimatnya itu berasal dari ya apa namanya? Yang diletakkan oleh orang ajam. Ajam itu non Arab. Eropa, Afrika, Asia itu non Arab. Semisal Ibrahim, Ismail, Ishak itu nama-nama non Arab. Wa jami'ul asma'il anbiya ajamiyatun. Nah, seluruh nama-nama para nabi itu ajamiyah. Ila arba'atan. Kecuali empat aja. Muhammadun, Salihun, Shu'aibun, Hudun. Sallallahu alaihim wasallama ajma'in. Nah, terus Lut, Hud. Siapa lagi? Lut, Nuh. Itu kan juga pakai berharokat di Al-Quran. Apakah dia nama Arab? Bukan, nama ujma. Terus kenapa berharokat? Ya kasrah. Ketika itu bunyi apa sih? Musli. Anu ngapain? Hah? Enggak ngentut kan? Antum mutaham ini. Tertuduh dengan ngentut. Hah? Oh, kok dia? Lebih parah ya. Parah ya. Kenapa? Pantesan kentut tadi kayak kentut perawan. Kalau kentutnya muslim, kentut gorila. Gorila. Iya, kalau kayak dia kan udah kebayang dah. Udah Nil gitu. Gorila bunyi. Aduh, parah deh muslim. Mana lagi tadi? Hah? Gara-gara muslim ini lewat itu. Ah, nah, Lut, Nuh, itu kan nama ujmah juga, nama non Arab. Terus kenapa diharokatin dengan kasroh ketika majrur? Karena sukun tengahnya sukun, terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun. Taib. Uyustaratu fiha, namun dipersyaratkan di sini ayakuna ismu alaman fil ajamiyah. Ya. Dipersyaratkan isim alam, ya isim tersebut adalah alam fil, pada non Arab. Lidzalika surifa lijamun. Oleh karena itu lijam disorof. Ya, lijam itu apa artinya? Tali kekang. Padahal dia dari non Arab. Ya, tali kekang kuda itu lijam. Dari nama non Arab. Dia mu'arrab di bahasa asing yang diarabkan. Kan kayak kita tuh, bahasa generasi, itu kan bahasa Inggris. Ya, generation. Ya. Dia serapan. Nah, kayak lijam itu bahasa serapan. Namun dia bukan alam. Ya, namanya tali kekang kuda, alam apaan? Ya, dia nama alat, ismu alat. Ya, nah berarti dia surifa. Yang non-Arab, nama non-Arab ini, dia momno minasarof, kalau dia alam. Taib, syarat berikutnya lagi. Wa yakuna za'idan ala salasa. Dia mesti lebih dari tiga huruf. Lidzalika surifa Nuh, Lut. Oleh karena itu, Nuh, Lut, ditanwin. Ya, padahal dia nama non Arab, namun dia terdiri dari tiga huruf. Ya, baik. Baca berikutnya di sini. Ah, padahal dibaca di sini. Pak Priyadi. Ayo. Bismillah. Qala syarih rahimahu taala qauluhu wa ammal ujmatu ay almani'atu minas sarfi. Taib, amal ujmah yaitu yang mencegah dari sarf. Terus wa qawluhu min awdha'il ajamiyati ay bi antakuna min awdha'i mudaf dia min awdha'i ghairil arabi sawa'un kanat min awdha'il farasi aw ar-rumi awir rumi awil hindi aw ghairihim. Naam, yaitu dia berasal yang diletakkan dari selain nama Arab. Apakah itu peletakannya itu adalah Persia, Romawi, India atau yang lainnya. Terus wa qauluhu wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyati. Ajamiyatun khobar dari jami kan mubtada. Ya, seluruh nama-nama para nabi adalah ajamiyatun Arab. Terus aili annaha min awdha'i ghairil arabi. Taib, semua nama-nama nabi itu selain dari Arab ya. Terus wa ta'rifu wa ta'rifu apa bacanya? Wa tu'rafu ujmatul kalimati. Wa tu'rafu ujmatul kalimati bi naqlil apa nih a'immati laha. Taib, maka diketahui keujmahan kalimat tersebut, nama-nama misal Ibrahim dengan kutipan para imam. Artinya kita ketahui berdasarkan keterangan para ulama mengenai nama-nama tadi. Terus wa bi khurujiha an waznil asma'i fil lisanil arabiyyi. Taib, dan juga karena dia keluar dari wazan nama-nama Arab pada lisan orang-orang Arab. Ya, misal Ibrahim, Ismail. Tuh enggak ada tuh wazannya tuh. Ifail, ya, enggak ada. Nah, enggak ada wazan-wazan orang Arab itu ngucapinnya seperti itu. Terus ka Ibrahima wa Ismaila wa nahwihima. Au bi anna bi an yajtami'a fiha minal hurufi ma la yajtami'u ma la yajtami'u fi kalamil arabi kal jimi ma'asodi ka saulajan au ma'al qafi ka manjaniqin au bi ghairi dzalika. Baik. Perhatikan berikutnya. Au bi an yajtami'a fiha minal huruf atau terkumpul pada alam tadi beberapa huruf mala yastami fi kalamil arab. Yang huruf-huruf tersebut enggak mungkin itu ada di ucapan orang-orang Arab. Semisal jim dengan sad. Ya, saulajan. Ya, itu enggak ada nama orang Arab seperti itu. Atau ma'al qaf. Jim dengan qaf, manjaniqa. Lihat saulajan di footnote. Qala fi mukhtaris sihah saulajan bi fathil lam. Artinya tongkat komando, farisi, mu'arrabun. Dia bahasa Persia, mu'arrabun, diserap ke dalam bahasa Arab. Ya, kada fi kalimatin fiha sad wa jim. Ya, yang di dalam kalimat ada huruf sadun wa jim. Li'annahuma la yajtami'an fi kalimatin wahida fi kalamin Arab. Ya, karena enggak berjumpa itu di satu kalimat dalam bahasa ucapan orang Arab. Manjanik, lihat. Allati turma biha. Alat perang itu yang dilemparkan biha al-hijarah dengan batu mu'arrabatun sama kata serapan wa asluha bil farisiyah aslinya dari bahasa Persia min jinik apa ini bahasa Persia nih jinika ya taib man jinik taib. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Wa qawluhu ila arba'atan. Para nabi semuanya namanya non Arab kecuali empat. Ila akhir. Ai fa innahuma fa inha arabiyatun. Yang empat ini bahas nama Arab. Wa li hadha surifat. Oleh karena itu empat nama ini Muhammad, Salih, Shu'aib, Hud ya di tanwin wa ulhiqa biha fi sarfi. Ya disertakan dengan sharaf itu tanwin Nuh dan disertakan juga dengan sharaf Nuh, Lut dan Wasis. Wasis itu anak Adam. Dia nabi juga anak Adam. Ya. Wasis anaknya Adam. Anaknya Adam persis ya. Kan antum juga anak Adam, tapi keturunan ke berapa miliar enggak tahu kan? Ini yang anak Adam langsung, Wasis. Kan anak Adam banyak. Ya. Li khifatiha. Kenapa Nuh, Lut, Wasis itu disorot karena ringan kama saya ti sebagaimana akan datang keterangannya. Yajma'uha qauluka sun syamlah. Sun ini nama nabi yang ini. Sun syamlah nama nabi yang munsharif sun syamlah. Sun sad saleh. Nunnya Nuh, syamlah shinnya Shu'aib, mimnya jelas Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lamnya Lut, haknya Hud. Nah. Itu. Nadzamaha ba'duhum biqaulih ala inna asma'an nabiyyin sab'atun laha sarfu fi i'rabi man yantashad man yatanashadu. Ya, ketahuilah sesungguhnya nama-nama yang pada nabi itu tujuh laha sarfu yang memiliki sharaf tanwin fi i'rabi man yatanashadu bagi siapa saja yang ingin menasyidkannya. Fasis itu sis Nuhun summa Hudun wa Salihun Shu'aibun wa Lutun wa Nabiyyu Muhammadu. Wa qauluka lidzalika surifa lijam, oleh karena itu ditanwinkan lijam karena tadi syaratnya dia mesti alam. Kan lijam bukan alam. Ismu jinsin lil alati allati tuda. Yaitu da'u fi famil faras. Wa nahwi. Dia adalah nama jenis untuk alat isim jins untuk alat yang diletakkan di mulut kuda dan semisalnya. Ya, apakah ada di kuda, di kerbau, ya. Kama fil qamus wa tasrih wa sabban wa ghairihima wa ghairiha. Taqul hadza lijamun raitu lijaman wa nadartu ila lijamin bitanwin. Padahal dia bukan nama Arab. Ya, wa qauluhu zaidan ala salasah. Ini terkait dengan apa? Syaratnya ya. Mesti lebih dari 3 huruf yang alam yang alamiah dari ujmah tadi. Ai ala salasati ahrufin ka Ibrahim wa nahwihi. Di annal isma hina idin yasiru sakilan. Karena kalau dia lebih dari 3 huruf jadi berat diucapkan. Falau lam yakun zaidan ala dzalik, kalau ternyata enggak lebih dari 3 huruf, semisal Nuh, ya, Lut, lam tumna, maka tidak dicegah dari sorof li anna khifatahu hina idin. Karena kalau ketika ringan diucapkan Nuhun, Hudun, tu'aridu ahada sababain. Berarti ini bertentangan dengan salah satu dari 2 sebab tadi. Sebabnya kan tadi ala apa ujmah ini ghairu munsharif, kalau dia pertama alam, yang kedua lebih dari 3 huruf. Nah, kalau kurang berarti ini enggak memenuhi syarat. Ya. Lidzalika surifa nuhun wa lutun wa nahwiha wa nahwuha. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.